فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وإذ قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumaat yang lalu kita membicarakan tentang siapa Rasulullah dalam Al-Quran. Dan pada kesempatan Jumaat hari ini kita menginginkan apa hak Al-Quran, apa hak Rasulullah di dalam Al-Quran. Di dalam sebuah kitab Akhlaqun Nabi, seorang alim fil akhlaq menyatakan Rasul yang begitu mencintai umatnya, Allah Subhanahu wa taala ingin pula memberikan haknya untuk dicintai. Sebagaimana para sahabat mengatakan, ya Rasulullah amutu wa la tamut, ya Nabi biar aku yang mati, jangan engkau yang mati ya Rasul. Al-Quran menyatakan kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Al-Quran mengatakan, ya Rasul katakan, jika kalian mencintai Allah, jika kalian kul in kuntum tuhibbun Allah, jika kalian mencintai Allah, semestinya ikuti Allah. Tapi Allah mengatakan ikuti Nabinya, cintai Nabinya. Yuhibbukum Allah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Hak Nabi yang pertama dalam Al-Quran adalah mahabbatuh, kecintaan kepadanya. Seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Nabi, aku mencintaimu seperti mana aku mencintai diriku ya Rasul. Nabi menunduk, nangis, berat Nabi untuk mengatakannya. Tapi harus dia katakan, wahai sahabatku, cintailah Nabimu lebih daripada kau mencintai anakmu, istrimu, ibumu, ayahmu, bahkan dirimu sendiri. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para sahabat dalam asbab nuzul sebuah ayat, seorang datang kepada Rasulullah karena kecintaannya kepada Nabi. Ya Rasul, jika aku tak melihat engkau sehari saja, aku sakit ya Rasulullah. Sehari saja aku tidak lihat engkau, aku sakit. Kata Nabi, mengapa engkau menangis? Ya Nabi, aku takut berpisah denganmu. Kata Rasulullah, bukankah orang yang beriman dan beramal saleh tidak akan berpisah di dunia dan akhirat? Ya Nabi, benar, kalau seandainya engkau meninggal, aku meninggal, kita berpisah, kita akan bertemu di akhirat. Tapi ya Rasulullah, ingatlah, engkau di surga yang mana, aku di surga yang mana. Turun ayat yang menjamin bahwa orang yang mencintai Nabi dikumpulkan bersama empat kelompok, ma'an-nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ayat itu turun, asbab nuzulnya ayat itu. Katakan ya Rasul, sungguh kepada sahabatmu yang bertanya karena takutnya dia berpisah denganmu, karena kecintaannya kepadamu, katakan ya Nabi, Dia akan dikumpulkan bersama nabi-nabinya, orang-orang yang meninggal, orang-orang siddiqin yang jujur, kemudian orang-orang yang wafat fi sabilillah dan orang-orang yang salihin. Seperti itulah Al-Quran menjanjikan orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Nabi, mata sa'ah? Al-A'rab. Seorang badu datang. Ya Nabi, mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Nabi menyatakan, lebih baik kita salat dulu karena sudah iqamah, nanti akan kutanya. Akan ku jawab pertanyaanmu. Setelah salat, Nabi mengatakan, manisa'il, siapa yang bertanya? Aku ya Rasulullah. Apa pertanyaanmu? Ulangkan biar yang lainnya dengar. Mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Apa jawab orang itu? Apa jawab Rasulullah? Kalau datangnya hari kiamat, apa yang kau telah sediakan untuk amal ibadahmu di hadapan Allah? Ya Nabi, aku tidak bisa sholat seperti malam seperti mereka yang sholat tahajud karena badanku sangat lelah. Aku tidak bisa mampu untuk puasa Senin dan Kamis. Aku tidak bisa untuk bersedekah karena aku pas-pasan. Tapi ya Rasulullah, kalau seandainya kau belah dadaku, demi Allah, aku mencintaimu ya Rasulullah. Di saat itu Nabi bangun mengatakan, Al-mar'u yub'ats ma'an ahabba, manusia akan dibangkit bersama siapa yang dia cintai. Hadirin, dalam sebuah riwayat, sayang waktu kita sangat terbatas sekali, bagaimana para sahabat itu mencintai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika dalam peperangan Uhud, tiga anak pemuda berhadapan kepada Nabi, ya Rasulullah, ihmuluna, bawa kami untuk perang. Kata Nabi, sebaiknya engkau pulang karena ayahmu baru meninggal di peperangan Badar. Ya Rasulullah, ayahku, ayahku, kami. Nabi untuk melarangnya tidak bisa. Nabi mengatakan, kalau begitu minta izin kepada ibumu. Anak muda ini pulang. Begitu sampai di rumahnya, ini riwayat hadis, ini kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan ibunya? Anakku, masuklah engkau dan makanlah makanan yang enak-enak ini. Anaknya tercengang, tiga-tiganya melihat sangat luar biasa ibunya memasakkan hari ini, sangat luar biasa. Ibunya masuk. Setelah ibunya masuk, ibunya mengambil tiga bungkusan, menaruh bungkusan di hadapan anak-anaknya. Hai anakku, habiskan makanan ini. Mudah-mudahan hidangan hari ini adalah hidangan terakhir untukmu di hadapan. Dibuka bungkusan itu. Hai anakku, ketika kalian satu persatu kalian itu lahir, kalian dibawa oleh ayahmu di depan Ka'bah. Ayahmu mengatakan apa? Ya Allah, jadikan anak-anakku pecinta nabinya. Dikaitkanlah baju perang oleh seorang ibu terhadap tiga anaknya. Apa yang terjadi setelah azan ashar? Ibunya memeluk satu persatu, membisikkan anaknya. Dan ibunya berdoa di depan pintu rumahnya. Dia katakan, ya Allah, ini amanahmu yang pernah keluar dari rahimku. Hari ini ku keluarkan dari pintu rumahku, maka sambutlah dia di pintumu, ya Allah. Dicium anaknya, dibisikkan, kemudian dilepas. Ketika sholat asar, Nabi melihat anak itu gagah berani, sangat luar biasa. Nabi mengatakan, siapa yang mengenakan pakaian perang untukmu? Ummi ya Rasulullah, ibuku ya Rasulullah. Di saat itu Rasulullah mengatakan, ya Ali, ya Mikdad, tolong taruh dia di tempat logistik, jangan sampai dia perang, biar dia jaga di situ. Dalam peperangan Uhud pertama kaum muslimin menang, tapi dalam kedua kaum muslimin terhirau dan tidak mendengarkan nasihat Rasul, mereka turun. Di saat kacau balau itu, anak ketiga ini masuk ke dalam barisan Rasulullah, memberikan halawan pedang-pedang panah sehingga yang pertama gugur, menuncap sekitar 14 panah. Kemudian dia katakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Terhuyung dia sampai jatuh di hadapan Nabi. Dia katakan, ya Nabi, Kalau seandainya engkau telah melihat ibuku memberi salam kepadamu ya Rasul ketika aku di depan pintunya. Kalau nanti, kata ibuku, kalau engkau telah melihat anaknya sudah seperti ini, bolehkah ibunya menyatakan ini adalah tanda cinta ibunya kepada nabinya? Meninggal yang pertama, yang kedua, dia mengatakan, ya Rasul, si fulan ketumbak ya Rasulullah. Rasulullah ambil, katakan. Ketika yang kedua meninggal dan pun beberapa siat, ya Rasul, ibuku membisikkan aku, ketika engkau telah melihat anaknya dan putranya atau darah dagingnya seperti ini, bolehkah ya Rasulullah? Bolehkah ya Rasulullah ibuku mengatakan bahwa ini adalah tanda cintanya kepadamu? Sampai yang ketiga mengatakan, ya Nabi, ibuku memberikan salam dengan kata-kata yang sama. Kemudian, ya Nabi, diambil dari darahnya, berikan ibuku, ini yang diminta dariku. Ketika Rasulullah kembali sampai di Madinah, ibunya sedang menanti di Madinah, di pintu-pintu masjid. Ibunya mengatakan, ya Nabi, adakah sesuatu dari anakku? Kata Rasulullah, ada darah yang mengering. Ibunya mengatakan, mana ya Rasul, ini diambilnya. Dia katakan, ya Allah, nanti di mahsyar aku akan naikkan tanganku dengan darah anakku. Sungguh aku dan anakku mencintai Nabimu ya Allah. Seperti itulah kecintaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mahabbatu, kecintaan kepada Rasul. Yang kedua, ta'atu, ketaatan kepada Nabi. Wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Allah iringi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah ayat, apabila Allah telah menentukan suatu dan Rasulnya menentukan sesuatu, tidak ada pilihan untukmu kecuali engkau taat kepadanya. Apa yang diperintahkan Rasul, maka ikuti. Apa yang dilarangnya, maka jauhkan. Itu adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran Al-Karim banyak kata-kata ta'at. Bahkan Allah sering membulak-balik. Barang siapa yang ta'at kepada Allah dan Rasul, barang siapa yang ta'at kepada Rasul, maka dia ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berserta seluruh para malaikatnya berselawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bukan sekedar diperintahkan selawat, tapi kita salam kepada nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Ini nabinya sudah tiada, tapi kita wajib salam. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal hum ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah mengira, kalau yang manusia biasa saja, jangan kau kali mengira orang-orang yang meninggal dalam peperangan fisabilillah, orang-orang yang meninggal dalam fisabilillah itu meninggal biasa, tidak. Bal ahya 'inda rabbihim, mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Yurzakun, mereka diberikan rizki oleh Allah. Bagaimana dengan Rasul, bagaimana dengan anbiya? Fa inna nahnu ma'asyaral anbiya la yanamu fi kuburina. Kami tidak tidur di kubur kami. Di dalam tafsir Zamakhsyari, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada, beriman kepada yang ghaib, salah satunya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika itu salat subuh dan nabi mengatakan, adakah di antara kalian memiliki air? Maka sahabat mengatakan, ya Rasul, sebagian kami bertayamum tapi sebagian berwudu. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku satu punya satu ghirbah air kecil sedikit. Nabi mengatakan, ambil. Ketika Nabi melihat sangat air dikit, Nabi tidak mengatakan, kalau begitu aku berwudu. Tidak. Nabi mengatakan, bersabarlah, kita berwudu bersama-sama. Dicelapkan jemarinya, kemudian dinaikkan, terpancurlah jemari dari airnya. Dari jemari itu air. Beberapa sahabat yang tayamum kemudian bahkan, maaf, berwudu. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, menghisap dari jemarinya Rasul. Setelah salat subuh, Nabi mengatakan, hai sahabatku, siapa yang paling mulia imannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa makhluk yang paling mulia imannya di sisi Allah? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, para malaikat la yaksuna Allah ma'amarahum wa yab'aruna ma'yukmarum. Para malaikat itu, ya Rasul, dia tidak pernah berbuat maksiat dan dia tidak pernah mendustai Allah, tidak pernah mungkar, selalu taat kepada Allah. Dia yang paling mulia kalau begitu. Nabi mengatakan layak kalau malaikat, karena dia melihat arusnya Allah, dia melihat surganya Allah, dia melihat malaikatnya Allah, maaf, melihat nerakanya Allah. Kalau begitu, kalau tidak para malaikatnya, para nabinya. Kalau para nabinya, kata Nabi, layak, karena turun wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah bukakan hijab malakut untuk para nabinya. Kalau begitu, kami ya Rasulullah yang berhijrah, yang berjihad, yang menimpahkan harta kami, kamilah yang paling mulia. Kata Nabi, kalian layak kalau paling mulia, karena kalian melihat bagaimana di Badar malaikat turun. Kalian melihat dari mujizatku, dari jemariku keluar air. Kalau begitu, siapa ya Rasulullah yang paling mulia imannya? Ada satu kaum yang dia tidak pernah melihat wajahku, tidak sezaman denganku. Lidahnya basah berselawat kepada aku dan keluargaku. Dia rindu kepadaku, aku rindu kepadanya. Dia memperjuangkan agamaku. Mereka adalah saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, ya Rasul, bukankah kami saudaramu? Tidak, kata Rasulullah, kalian sahabatku, yang mereka itu adalah saudara-saudaraku. Mereka tidak melihatku, mereka tidak sezaman denganku, mereka beriman kepadaku, lidah mereka basah dengan selawat kepadaku dan keluargaku. Mereka rindu kepadaku, aku rindu kepadanya. Dan mereka memperjuangkan agamaku. Mudah-mudahan kita termasuk yang merindukan dan dirindukan Rasulullah. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada kalian ketika kita berselawat kepada Nabi. Bukan sekedar itu saja, tapi Allah subhanahu wa ta'ala لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Barang siapa yang berselawat, Allah akan berikan jalan keluar. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, قُلْ لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Katakan ya Nabi, berat Nabi untuk mengatakan. Katakan ya Nabi kepada ma'asyarul mukminin ini, kepada umatmu, katakan, engkau tidak minta upah apapun dari dakwahmu, dari bengkak matamu, dari tetesan darahmu, dari sakitnya hatimu dalam berdakwah, dikhianati, habisnya hartamu, waktu, engkau tidak minta apapun. Katakan satu saja, cintailah keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin, itulah empat hak Nabi dalam Al-Quran. Yang pertama, cintailah dia melebihi kecintaan dari segala makhluk di dunia ini. Yang kedua, taatlah kepadanya, karena Allah memerintahkan ketaatan kepadanya adalah taatnya kepada Allah. Yang ketiga, basahi lidah kita dengan selawat kepada Nabi. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Ketika Ibnu Jabir Al-Ansari radhiyallahu anhu menyatakan, ya Nabi, mengapa engkau tersenyum? Ya Jibril, ya Ibnu Jabir, wahai Ibnu Jabir, Abdullah bin Jabir, aku tersenyum karena Jibril datang kepadaku. Siapa yang sekali berselawat kepadaku dan keluargaku, Allah dan malaikatnya akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah dan malaikatnya akan berselawat kepadanya 10 kali. Nah, oleh karena itu yang keempat ialah mencintai keluarga. Karena dalam solat pun kita salawat kepada Nabi dan keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk kita dapat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita diakui sebagai saudaranya. Sebagaimana yang dikatakan, ada kaum yang tidak pernah berjumpa kepada aku, dia tidak sezaman denganku, tapi dia berjuang untukku, beriman kepada aku, lidahnya basah selalu berselawat kepada aku dan keluargaku. Aku rindu kepadanya, kata Rasulullah, dan dia pun merindukan aku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على تلك الذات الكاملة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعكم بإحسان إلى يوم المحشر واعلموا أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا رحمن إن hamba-hambamu يا الله yang penuh dengan noda dan nista يا الله yang penuh dengan dosa-dosa يا الله yang punggungnya berat dengan beban kenistaan يا الله ampuni dosa kami يا الله ampuni kelalaian kami dalam ibadah kepadamu, ampuni segala dosa kami yang kami lakukan dengan lisan kami, dengan mata kami, dengan tangan kami, dengan segala hal anggota kami. Ilahi, tutup aib kami, ya Allah. Ilahi, tiada satu pun yang dapat memberikan kami bantuan, ya Allah, di mahsyar nanti, kecuali, ya Allah, bantuan darimu, ya Allah. Tidak akan guna lagi segala sesuatunya, ya Allah, kecuali keridhaan-Mu dan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau telah turunkan rahmat ke muka bumi ini, Nabi-Mu. Wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Ya Allah, ya Rahman, berikan hati ini, ya Allah, untuk mencintai Nabi-Mu, ya Allah, sebagaimana Nabi-Mu telah mencintai kami, ya Allah. Ilahi wa Rabbi, jangan Kau haramkan kami untuk menatap wajah-Nya di mahsyar nanti, ya Allah. Jangan Kau haramkan kami, ya Allah, untuk mendapatkan syafaat-Nya, ya Allah. Jangan Kau haramkan kami bergabung pada barisan-Nya, ya Allah. Ilahi, kami dan anak-anak kami, ya Allah, ampuni, ya Allah. Berikan kekuatan kami untuk mencintainya. Berikan kekuatan kami untuk menjalankan perintah dan sunnahnya. Ilahi wa Rabbi. Jadikan sisa dari perjalanan hidup ini, ya Allah, mendapatkan keridhaan-Mu, ya Allah. Ilahi, siapa saja yang di antara kami ada dalam kesulitan, ya Allah, angkat segala kesulitannya, ya Allah. Siapapun, ya Allah, di antara kami di Jum'ah yang mulia, yang penuh berkah ini, ada dalam hajatnya, Allah, berikan kebaikan hajatnya, ya Allah. Kabulkan hajat baiknya, ya Allah. Dan siapapun, ya Allah, yang di antara kami ada yang sakit, orang tuanya sakit, ya Arhamar Rahimin, Engkaulah yang maha penyembuh, ya Allah. Ilahi Rabbi, turunkan kepada kami rizki yang membawa kami sadar untuk syukur kepada-Mu ya Allah. Jadikan hati kami berprasangka baik terhadap saudara-saudara kami. Satukan langkah kami ya Allah, bawa dan giring kami dalam bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Allah. Jika Kau kembalikan kami ya Allah, kembalikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha wal munkari wal baghi يعيدكم لعلكم تذكرون فذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أكمل الصلاة.